Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'abad. Mangga antena yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kembali lagi kita dipertemukan di acara kesayangan kita bersama, di radio kesayangan kita, Patra FM 991. Radionya orang Palu, Gaya Kaili ada di sini. Mangga antena yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak sendiri hari ini. Seperti biasa, selalu kita membutuhkan dari seorang da'i, da'i kota Palu yang memberikan jawaban-jawaban yang tentunya akan kita jadikan juga sebagai pedoman. Seperti apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW terdahulu, sehingga itulah yang menjadi tuntunan apa juga yang harus kita lakukan di saat sekarang ini. Baik Mangga Antena, saya menyapa dulu langsung saja kepada Pak Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, Dai Kota Palu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berimba kareba Pak Ustadz. Alhamdulillah, nabelo-belo berimba kareba kumiu. Alhamdulillah, yakuhi tetap dibilang atas rahmatnya Allah yang Maha Kuasa. Karena saya selalu berniat bertemu dengan Pak Ustadz. Diberi kesehatan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mangga Antena yang di rumah, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini juga, karena selalu ingin mendengar suaranya kita berdua Pak Ustadz, sehingga selalu diberikan kesehatan. Amin. Insyaallah yang sedang sakit segera sembuh. Betul. Yang sedang bersedih segera disenangkan oleh Allah Ta'ala. Iya, iya, iya. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Dan rezeki diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, ini musimnya musim orang mencari simpati. Ya, mencari simpati. Kadang-kadang kita membuat sebuah pekerjaan agar mendapatkan sebuah penghargaan dari orang. Itu penghargaan. Tetapi kadang-kadang kita melihat pekerjaan-pekerjaan orang karena kita mencari simpati, kita malah justru menyepelekan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dianggap, ah dia kan cuma tukang sapu subuh, kenapa mesti kita bantu? Toh kita bantu tidak ada yang lihat di subuh hari misalnya gitu. Dan itu dilakukan setiap hari. Nah tapi kadang-kadang ada orang yang menyepelekan dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang kecil ini Pak Ustadz. Ya. Iya, iya. Bagaimana menurut Pak Ustadz atau riwayat-riwayat yang digambarkan barangkali dalam agama kita ini untuk pembahasan berikutnya. Namun sebelumnya kita ingatkan juga untuk Mangge agar Mangge Anteina yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar agama, bukan saja seputar topik kita hari ini, boleh menyampaikan SMS di 0852 406 727 25 atau melalui email patrafmpalu@gmail.com. Ya, begitu barangkali Pak Ustadz. Tafadhal, disampaikan bagaimana kita melihat penghargaan terhadap pekerjaan seseorang. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walah. Amma ba'd. Mangga Antaina rahimakumullah. Sesungguhnya tidak ada agama yang menghormati dan menghargai sekecil apapun pekerjaan kita kecuali agama yang kita cintai ini. Allah Ta'ala katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal sekecil apapun kebaikan, kebaikan itu akan dilihat dan diberi ganjaran oleh Allah. "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal sekecil apapun tapi dia jelek, dia juga akan lihat akibatnya. Maka jangan pernah menganggap enteng pekerjaan orang. Jangan pernah memandang sebelah mata dan kecil profesi dan pekerjaan orang. Kata Rasulullah SAW, ittaqullah, ya, ittaqunnar walau bisyikkit tamar. Takutlah kepada neraka walaupun cuma satu butir kurma. Hari ini orang gampang mengatakan, ah ini kesalahan kecil ji. Iya. Kesalahan pemimpin yang lalu. Iya. Kesalahan ini kecil kalau dibandingkan dengan ini. Dibandingkannya dengan kesalahan yang besar. Iya, iya. Dosanya cuma kecil. Iya. Demikian juga ada orang yang membandingkan, ah pekerjaan ini kecil, pekerjaan ini yang besar. Jangan. Dalam hal pekerjaan, dalam hal ibadah, jangan pernah ya menyepelekan ya yang ma'ruf. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian menyepelekan suatu perbuatan yang ma'ruf, ya sekecil apapun. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya tentang orang yang biasa menyapu masjid. Iya. Sudah lama Rasulullah tidak lihat. Wanita tersebut biasa dia peduli terhadap kebersihan masjid. Dia sapu setiap hari nih. Iya, masjidnya Rasulullah. Iya. Para sahabat mengatakan sudah wafat. Kata Rasulullah, innalillah. Kenapa kalian tidak kasih tahu? Ya. Kenapa tidak kasih tahu? Dia kan cuman ya berkali cuman tukang sapu saja Pak Ustaz. Misalnya ini. Jawaban. Begitu jawaban dari sahabat. Dia bilang, ah, kami tidak pernah menyangka engkau akan mencarinya ataupun kan dia cuma menyapu masjid. Kan dia cuma tukang sapu masjid, Pak Ustaz. Kata Rasulullah, kenapa kalian menyepelekan yang ma'ruf? Betul. Apa yang dia kerjakan itu besar. Besar. Iya. Jadi sebenarnya yang mulia dan hina itu bukan di mata manusia. Bukan di mata manusia. Bisa saja manusia mengira bahwa itu mulia, padahal di mata Allah Subhanahu Wa Taala itu hina. Dalam sebuah peperangan, seorang telah artinya dia itu terbunuh tapi telah membunuh sebelumnya musuhnya 9. Dia bunuh 9 musuhnya, kemudian dia mati. Iya. Nah, dia juga terluka. Bayangkan kalau orang berkelahi dia bisa kelahkan 9 orang bagaimana? Iya. Semua sahabat berdecak kagum terhadap dia. Kata Rasul dan para sahabat mengatakan kalau sudah 9 yang dia kalahkan, lurus-lurus masuk surga. Lurus-lurus masuk surga. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dia di neraka. Dia di neraka. Iya. Kenapa Pak Ustaz? Nah, banyak kan jihad. Iya. Iya. Orang-orang bingung kenapa dia bisa ke neraka. Ya. Padahal dia adalah seorang pemeran dalam peperangan. Malah membunuh musuh 9. Iya. Ternyata ketika diutus satu orang untuk mencari jenazahnya, dia kebetulan dia belum mati. Belum mati. Ya. Tapi hampir mati. Hampir apa? Mati. Dia tidak sabar dengan ya sakit luka yang dia derita. Ya. Dia ambil pedang dan dia menusuk diri sendiri, bunuh diri. Ternyata benar sabda Nabi SAW, dia di neraka. Orang dibuat decak kagum, tapi sebenarnya ketika dia datang dengan suatu musibah, dia harus mengharuskan sabar, putus asa dia. Putus dia asa dan bunuh diri. Fala tayasu min rahillah, ya inna ma yayasu min rahillahul kafirun. Ya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, yang putus asa dari rahmat Allah cuma orang-orang yang kafir. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membunuh dirinya, maka sesungguhnya dia mati dalam kekafiran. Berarti itu yang kasih masuk di neraka, kasihan. Ya, oleh karenanya jangan pernah menganggap remeh pekerjaan orang. Iya. Bahwasanya sekecil apapun, sesungguhnya pekerjaan itu, kalau memang ini adalah pekerjaan dunia. Lihat halalnya. Kata Rasulullah SAW, la ayyahmilu rajul al khatab. Sesungguhnya seorang itu pergi ke hutan dan mengambil kayu bakar, dia pikul dan dia jual. Lebih baik baginya min ayyata sallal bainan nas. Lebih baik dari seorang yang meminta-minta. Yang ini pergi ke hutan dan menjual kayu masih lebih bagus dari yang minta-minta. Iya, pergi ke hutan, diambil kayu bakar. Berarti itu profesi yang kurang bagus juga itu. Iya, diambil kayu bakar, dia jual ke orang. Iya. Lebih baik daripada meminta-minta saja. Iya. Jadi mengemis. Mengemis ini yang profesi yang saya maksud, Pak Ustaz. Iya. Ya. Jadi dalam Islam, seorang itu lebih mulia bekerja daripada mengemis. Dan mengemis sebenarnya, bukan akhlak seorang muslim itu, meminta-minta. Pekerjaan orang malas itu. Iya, sebab Rasulullah SAW mengatakan orang yang selalu meminta-minta didatangkan di hari kiamat, wajahnya itu tidak ada daging di mukanya. Subhanallah. Kita melihat saja kalau orang sudah tua dan sudah turun itu dagingnya, sudah keriputnya bagaimana? Keriput. Ini tidak ada daging. Tidak ada daging di mukanya. Tengkorak berarti, Pak Ustaz. Iya, karena tumbuh dari meminta-minta. Subhanallah. Bagaimana lagi orang cuma minta sama rakyat baru tidak bekerja untuk mereka? Minta dukungan suara. Misalnya gitu. Saya sudah tidak mau berkomentar di situ. Yang jelas bahwa pekerjaan itu kehalalannya yang dilihat. Bekerja untuk halal. Jangan pernah menganggap hina pekerjaan yang kecil. Iya, kata Allah Ta'ala, "Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Bekerjalah kalian, Allah yang akan melihat amalan kalian dan pekerjaan kalian. Bukan hasilnya, bukan hasil. Ya, jadi jangan dilihat dari ya duitnya ini banyak atau tidak. Ya. Tapi lihat duitnya itu halal atau tidak. Halal atau tidak. Tentang masalah rezeki yaitu berkah. Berkah. Berkah yang dicari. Apa itu berkah? Kebaikan, ya, kemudian ketenangan. Iya, iya. Bukan banyaknya. Kadangkala dengan uang banyak tapi dia panas bagaimana? Ya, ya. Panas, dia tidak bisa sembunyikan di rumah, selalu merasa diawasi dan lain sebagainya. Tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tidak berarti bisa tidur dengan nyenyak. Lebih mulia seorang anak tukang sapu tadi dibanding seorang anak koruptor. Ya. Karena Allah. Ya, dia tenang. Tenang dan tidak akan ada orang yang mau menggugat Bapak aku kok keringatnya dari menyapu. Bukan dari mengambil uang rakyat kan Pak Ustaz? Iya. Masya Allah. Berburuk sangka lagi saya ini. Tidak. Kan tidak ada orang yang kita tuduh. Tidak ada. Iya, iya, iya, iya. Dan inilah yang menjadi topik perbincangan kita, menghargai pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap kecil. Betul. Ataupun kita melihat itu mudah. Mudah. Subhanallah. Iya, iya. Amalan yang dihargai dalam Islam ini yaitu berzikir pada Allah. Berzikir. Dan apa susahnya berzikir? Apa susahnya? Ya, ya, ya. Ternyata dihargai oleh Allah Ta'ala dengan penghargaan yang sangat tinggi. Cuma mau diucapkan. Iya. Kata Allah Ta'ala. Dimanapun. Iya. Dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Sabda Rasulullah SAW. Tentu ini adalah perkataan Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW. Iya. Kalimatan. Khafifatan alal lisan. Thaqilatan alal mizan. Habibatan ilal rahman. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Dua kata. Ringan di lidah, berat timbangan di amal soleh, ya. Tercinta, paling dicintai oleh Ar-Rahman, itu kalimat Subhanallahi wa bihamdi Subhanallahil Azim. Cuma di lidah, tapi berat timbangan, dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini sekedar berkata, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala pencipta kita tidak pernah menganggap remeh perbuatan seorang. Bukan nanti orang yang pergi menumpahkan darah dan melayangkan nyawanya di jalan Allah bahwa sudah mereka itu amalan yang afdal. Ternyata orang yang sekedar mampu berzikir saja sudah merupakan orang yang dirahmati oleh Allah. Datang orang-orang fakir dan miskin protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, amalan kami ini selalu orang kaya yang ambil. Kami disuruh sholat, orang sholat, orang kaya juga saf depan. Saf depan. Ya, kami untuk bersedekah kami kasih cuma sedikit. Seribu, dua puluh ribu. Iya, dia dengan jutaan dia mengalir datang. Mereka berzakat, kami tidak mampu. Tidak mampu. Kami pergi jalan kaki untuk haji, mereka naik kendaraan dan bisa berulang-ulang kali untuk pergi umroh. Orang kaya dalam jihad di jalan Allah, mereka pergi berjihad di jalan Allah, mereka juga bawa kendaraan berinfak. Infak. Selalu orang kaya ini mengalahkan kami. Mengalahkan ya kami ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, maukah engkau kuajarkan amalan yang ya bisa mengalahkan mereka? Iya, iya. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, Rasulullah ajarkan mereka zikir setiap selesai sholat, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33 kali. Karena ternyata amalan ini disembunyikan oleh orang-orang fakir dan miskin di zaman Nabi. Ya, ya, tapi ya, belakangan orang kaya tahu lagi. Tahu lagi. Dia kalah lagi kita. Dah. Makin sempurnalah dia. Dan disinilah keutamaan ini agama. Ternyata memberikan pahala dan keutamaan bagi orang yang beramal. Tidak melihat profesi. Tidak melihat profesi. Tapi siapa yang berbuat? Kalau seorang yang jujur itu fakir miskin, dia mulia di sisi Allah. Iya. Tapi kalau seorang yang jujur dan kaya raya, seorang yang jujur ini orang yang kaya raya, dia juga mulia di sisi Allah. Kata Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala di antara kalian orang yang paling bertakwa. Nah itu Mangga Antena. Baik Mangga Antena, sesi ini kita jeda dulu. Kemudian silakan layangkan pertanyaan-pertanyaan Komiu. Sebab ini seputar kehidupan kita sehari-hari. Di mana nomor yang bisa Komiu SMS adalah di nomor 0852

kelak ketika saya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah tidak akan melahirkan regulasi tersebut. Selama 2,5 tahun saya akan keluar dari anggota DPR RI. Terima kasih. Anak guru mengaji menuju Senayan, anak guru mengaji mengabdi untuk negeri. Abdurrahman Taha, A.E.T. Baik, Bang Gantina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Betapa sebuah profesi, bisa saja profesi itu adalah profesi yang sangat terhina di mata kita, tetapi di mata Tuhan bukanlah profesi yang terhina, karena kita sama dimuliakan di mata Tuhan ketika kita mengerjakan amalan-amalan yang sama. Baik, Mangga Anteina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Profesi yang bagaimana lagi kira-kira Pak Ustadz yang Tuhan sangat senang yang kita lakukan? Tafadhal Pak Ustadz. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah? Iya. Maka di sini pekerjaan dan profesi yang sangat mulia di sisi Allah adalah mengajak orang kepada agama Allah. Mengajak orang. Maka mangga anteina. Iya. Ya, semua kita yang mempunyai saham dalam mengajak orang kepada agama Allah, kepada ketaatan kepadanya, kepada perintah Allah, mengingatkan jangan terlalu banyak berbuat dosa. Iya. Ini yang namanya dakwah, pekerjaan yang bagus. Yang bagus. Nabi-nabi Allah pensiun dari ini dakwah. Dan bukan harus Pak Ustadz ataupun Mangge yang disebut sedang berdakwah. Kita mendengar juga ini juga ikut. Ikut sahamnya dalam dakwah ini. Maka inilah pekerjaan yang sangat mulia. Dengan demikian kita akan jadikan semua hidup ini untuk melayani agama Allah. Intang surullah yang surkum. Kita sebagai penjual di pasar, bagaimana menolong agama Allah ini? Yaitu berjualan dengan jujur, dan menampakkan akhlak-akhlak Islami. Ya. Yang menyebabkan orang Indonesia banyak masuk Islam ini kan para pedagang. Pedagang yang dari timur tengah sana datang berdagang di sini. Orang-orang di negeri kita, nenek moyang kita melihat, wah bagus sekali cara mereka berdagang. Mereka adil, tidak memakan riba. Mereka juga punya adab-adab sopan, kemudian jujur. Akhirnya mereka belajar kejujuran itu sehingga masuklah yang sekarang ini sudah 200 juta penduduknya ini, sudah hampir 300 juta ini anak cucunya ini ke dalam Islam. Subhanallah. Jadi hidupkan ini agama ini, menjadi pegawai juga di kantor. Jadi bagaimana menolong agama Allah? Hidupkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan kita. Yaitu utama ini akhlak. Akhlak. Bukan nanti dikatakan Islam itu berjilbab ataupun pakai songkok. Tapi juga amalan serta akhlak kehidupan sehari-hari kita adalah akhlak dan amalan orang Islam. Berarti sangat luar biasa sekali penghargaan di mata Allah. Sekiranya dia pemimpin yang besar, dia orang yang sudah mapan, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan ini seperti juga yang dilakukan oleh orang yang tidak mapan dan secara Islami melakukan pekerjaan ini. Luar biasa sekali. Apalagi tadi disinggung masalah pedagang. Kita ini kan di lingkungan pasar. Berdaganglah yang jujur, tidak menambah menambah berkali orang mau, tidak mengurangi ukuran yang dia bilang ini seliter Pak. Begitu kita sampai di rumah diliter ulang, tidak cukup seliter Pak Ustaz. Ya, jadi dalam rangka menolong agama Allah, jujur dalam berdagang itu, mengukur literan, mengukur kiloan. Jangan sampai orang mengatakan, beli sama Pak Haji ini jadi kurang. Kurang. Atau beli sama Ibu Haji ini tidak sampai 1 kilo. Bukan berasnya yang dihujat, bukan gulanya yang dihujat, tapi Pak Hajinya. Tapi haji dan amal ibadah kita yang akan orang menjadi catatan. Maka tolonglah agama Allah ini dengan perbuatan kita. Dan itu kita beramal dari hal yang kecil. Kita mulai dari hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ahabbul a'mal indallah adwa muhawa ingkallah." Amalan yang paling Allah Ta'ala cintai adwa muhawa inqalla adalah amalan yang rutin walaupun dia sedikit. Walaupun dia sedikit. Iya, dan juga mungkin kita berharap mudah-mudahan ceramah ini ya walaupun cuma sedikit, sedikit tapi sering-sering ya mudah-mudahan menjadi amal soleh kita di sisi Allah. Demikian juga dengan kita selalu dengar ini sirah. Betul. Sedikit-sedikit. Kemudian dari sini kami menyampaikan sesuatu amalan yang baik kepada orang lain. Ya. Ini kata sirah. Kata Pak Ustadz di sirah begini ya. Begini itu didapat pahala juga itu Pak Ustadz. Mendapat pahala dan jangan pernah menganggap enteng dari pertanyaan. Ya. Saya ingin bertanya ini masalah ini cuma kecil begini kecil apa kecil saja apa saja. Subhanallah pertanyaan dari Mangge Anteina membuat ya saya pribadi juga mencari persoalan itu menjawabnya dan ketika ribuan dari pendengar kita mendengarkan juga pertanyaan dari Mangga Anteina, ini juga memberi manfaat dan ilmu pada orang berarti banyak. Berarti yang SMS itu dapat pahala juga Pak Ustadz? Yang bertanya dan menjawab serta yang menjadi pemandu mendapat yang pahala. Iya dapat pahala. Sebab para ulama mengatakan kalau kita ini bukan berbuat baik, pasti kita berbuat maksiat. Iya. Dan maksiat dari mana kalau kita sedang artinya membicarakan agama Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Oleh karenanya kita selalu menghargai perbuatan yang kecil. Perbuatan yang kecil. Kata Allah Taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Iya. Baik, Pak Ustaz. Kita lanjutkan kembali ini pertanyaan-pertanyaan ini. Ini sudah masuk di SMS melalui 0852406727275. Pertanyaannya adalah seperti ini, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana mau tanya sehabis sholat sunnah apakah langsung bersikir atau langsung berdoa saja dari aki? Ya, aki. Tafadhal ya, Pak Ustadz, aki. Bahwa sehabis sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah boleh kita langsung berdoa. Boleh langsung berdoa. Iya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, atau kita pilih untuk berzikir. Berzikir. Iya. Ini tidak ada ketentuan dalam sholat sunnah. Iya. Kecuali ketentuan dan ukuran yang selalu diatur oleh agama itu dalam amalan wajib. Seperti sedekah wajib. Iya. Ketentuannya berapa? Setahun sekali. Setahun sekali. Iya, ketentuan hartanya berapa? Apabila sudah sampai nisab 85 gram emas. Iya, ketentuannya berapa? 2,5%. Boleh kasih zakat 50%? Tidak boleh. Tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh kasih zakat 5%. Agama sudah atur tidak boleh, jangan lagi dia bilang boleh. Iya. Karena dia adiknya Pak Ustaz. Iya. Karena dia adalah yang disebut oleh agama yang wajib, ketentuannya adalah diatur oleh agama. Kalau yang sunnah boleh, sedekah sunnah. Sedekah. Ya, dia sunnah sifatnya. Sifatnya itu. Setahun sekali boleh. Boleh. Setiap bulan boleh. Setiap hari boleh. Jumlahnya berapa? 25%. Silakan. 2,5% silakan. Silakan. Dalam sholat sunnah seperti itu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau berzikir sesudahnya. Tapi kalau sholat wajib, wajib, ya. Sesudah sholat itu zikir. Zikir. Ya. Kapan doanya? Doa itu sebelum salam itu. Doa kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang sebenarnya kalau kita sampai belajar kitab-kitab hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah tidak mengangkat doa sesudah sholat diaminkan oleh sahabat. Ya. Itu saya sampai hari ini masih mencari riwayat itu. Bagaimana itu maksudnya itu Pak Ustaz? Artinya bahwa Rasulullah angkat tangan berdoa baru para sahabat mengaminkan dari belakang sesudah sholat fardu. Iya. Riwayat itu belum dapat. Oh berarti tidak wajib atau bagaimana kita mengeluarkan suara misal? Coba satu doa Pak Ustaz, saya ikuti. Coba. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Rasulullah bilang seperti itu dan diamin-aminkan oleh para sahabat dari belakang. Iya. Ini saya belum dapatkan riwayatnya. Tidak ada, belum. Ya, artinya hadis dari riwayat mana yang menjelaskan seperti itu? Iya. Bahwa doa dan zikir sesudah sholat yang diajarkan Rasulullah adalah zikir seperti la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di antara zikir 33 itu. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang 33. Para ulama mengatakan, orang yang berdoa sesudah sholat wajib itu seperti orang yang ketika dia berhadapan tidak minta, nanti dia sudah pulang baru dia minta. Dikasih atau tidak itu? Kasih atau tidak? Ya, artinya ketika berhadapan tidak minta, nanti sudah pulang baru minta. Ketika kita sedang berhadapan dengan Allah waktu dalam sholat, kenapa kita tidak berdoa di situ? Dan doa waktu sholat itu adalah ya ketika sebelum salam. Sebelum salam. Ya, itu doa-doa yang panjang. Makanya sebelum salam itu di berarti tahiyat terakhir dia agak panjang. Terakhir dia agak panjang. Agak panjang. Karena disitulah doa-doa kita. Tentu doa di sini adalah doa yang paling utama permintaan kita. Sudah Rabbana atina di situ, sudah perlindungan dari kubur, sudah berlindung dari dajjal, sudah minta keberkahan dalam hidup. Seperti itu. Itu dalam sholat wajib. Baik. Dan bukan melarang kita berdoa sesudah sholat, tapi sesudah sholat fardu memang Rasulullah tidak pimpin doa dan diaminkan oleh jamaah. Cuma tentang zikir dan doa sesudah sholat, ya itu sudah kita bahas. Sunnah tadi. Berarti tadi kalau misal komyu salat sunnah, mau zikir atau mau langsung berdoa, itu tidak diatur. Iya, itu tidak diatur, terserah komyu. Terserah komyu yang mana. Terus Aki, mudah-mudahan Komio sudah terpuaskan dengan jawaban ini. Saya lanjut lagi dari pertanyaan Saudara Aril di Jalan Samudra. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siro Pak Ustadz, bolehkah kalau saya sholat duha itu dilaksanakan 4 rakaat, kemudian bacaan suratnya sama atau tidak? Tafadhal Pak Ustaz. Ya, sholat duha tentu sholat yang dilakukan pagi hari. Pagi hari. Ya, sesudah matahari terbit dan sampai sebelum zuhur. Berarti antara jam 9, 8 sampai jam 11 begitu. Pak. Setengah 7 mungkin sampai. Setengah 7. Ya, sampai sebelum azan zuhur. Itu sholat duha. Duha. Yang jelas dia 6 menit sesudah terbit atau matahari sudah 1 meter setengah dari atas horizontal. Nah, ini sholat duha paling minimal itu 2 rakaat. 2 rakaat. Paling maksimal 12 rakaat. Maksimalnya 12 rakaat. Iya. Jadi 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Dan keutamaan kata Abu Darda bahwa Rasulullah mewasiatkan untuk puasa 3 hari baru kemudian sholat duha. Ya, di sebagian orang banyak mengamalkan sholat duha karena memurahkan rezeki. Iya. Ya, ini mungkin diantara keutamaan-keutamaan Allah berikan kepada orang yang melakukan sholat duha. Bahkan waktu duha Allah berfirman wasyamsi waduhaha. Ya, baru kemudian juga ada surat ad-duha namanya. Ad-duha. Iya, wadduha. Iya. Ya. Dan ini adalah sholat yang utama untuk kita perbuat. Ya, di kantor, di sekolah, di pasar juga boleh kita sholat duha pagi hari. Nah, pertanyaan ini bagaimana 4 rakaat kalau dibuat? Silakan. Silakan. Ya. Hanya saja misalnya kita tidak hafal selain Al-Fatihah, ini cuma kul huwala. Bacaannya diulang-ulang saja. Iya. Apakah afdol itu? Misal saya cuma tahu Al-Fatihah, kul huwallah, itu terus saya pakai. Iya. Tidak apa-apa. Karena bacaan sesudah Al-Fatihah itu sunnah. Sunnah. Ya, bukan wajib. Yang tidak boleh itu kalau kita sholat tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun sehingga tidak boleh ditinggal. Tapi kalau dia adalah sunnah, berarti dia adalah boleh dibaca dan boleh tidak. Sehingga dalam sholat duha 4 rakaat cuma kul huwala yang kita hafal, maka tidak apa-apa. Selalu surah Al-Ikhlas ini di 4 rakaatnya sudah Al-Fatihah kita baca. Cuma, atau kedua, kita cuma hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maka 4 rakaat ini cuma Al-Fatihah. Insya Allah boleh. Cuma memang kalau kita belum hafal Al-Fatihah, kita cuma mau sholat witir 1 rakaat, tidak pakai Al-Fatihah, tidak afdol atau tidak sah. Baik. Tapi jangan coba-coba ini biasanya kan cucu ini sangat cerewet, Pak Ustadz. Ya. Jangan sampai memandu sholat lohor tidak kedengaran, asar tidak kedengaran, begitu maghrib dan isya, cucu di belakang jadi jamaah berteriak dia karena itu terus bacanya bosan. Karena itu terus. Nah. Supaya tidak itu terus, memang sholat wajib ini makanya disyariatkan di belakang imam. di belakang, yaitu sholat berjamaah. Berjamaah. Berarti, dan cucu itu ajak dia pergi sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai terbalik. Kadangkala cucu kita menangis, suruh dia guling-guling, dia bilang ayo pergi ke masjid kayak. Iya, cucunya ini selalu disuruh pergi ke masjid. Atau anak-anak kita kecil selalu pergi ke masjid. Bapaknya dan kakeknya tidak. Nah, cucu ini dia ribut juga di masjid. Kata pengurus masjid, kalau kau mau bermain, pulang ke rumah. Kalau datang sholat di sini, panggil bapakmu. Panggil biar bapaknya. Dia yang jaga kamu di sini. Ini yang baik. Harus kita perbaiki. Ternyata begitu bermaknanya sebuah profesi. Entah apapun itu yang dia lakukan. Mau guru mengaji, mau tukang sapu, angkat sampah. Atau ustad. Atau ustad. Semua dimuliakan oleh di mata Allah. Ya, yang berbeda kadarnya adalah yang melaksanakan apa yang dijadikan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan khususnya Quran dan hadis. Baik Manggi Anteina, sayang sekali hanya sampai di sini kami dapat menjumpai Komiu dengan berbagai macam persoalan dalam keseharian. Tanyakanlah ketika Komiu menganggap itu adalah pertanyaan yang mungkin berguna untuk orang lain tetapi sangat hatam bagi Komiu, tetapi ini ada manfaatnya seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Ustadz, bahwa satu pertanyaan akan memberikan sebuah dampak bagi yang lain atau diketahui oleh yang lain dan itu berbuah pahala insya Allah. Baik Mangge Anteina, akhirnya saya Mangge Patra bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC Dai Kota Palu mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangge Anteina.